aku bisakah aku jadi akan buka berkawan denganmu. Biarkan hatiku bertudung menutupi kenyataanku, menangis sekaligus tersenyum pada takdirku. Tak bisa kau pergi.